kepekatan mimpiku. Wajahmu tersembunyi, alam semesta, matahari, bintang, rembulan, semua datang sujud buatmu, menikam cinta paling dalam. Dari sudut manakah gerangan aku dapat segera mulai melukiskan engkau yang kasat mata, namun nada bahkan mengalir dalam darah. Hiduplah ku janjikan buatmu, garis-garis aku satukan, menampilkan watak yang beringas. Titik-titik aku kumpulkan, menampilkan rona geria. Terlalu jauh dari wajahmu yang agung, teduh dan kasih, kini ku yakini sepenuhnya engkau tak mungkin ku gambar. Tinggal ku mohon ampunanmu atas kelancangan mimpiku. Dalam kesejukan nafasmu, aku usuh sembahyang. Barangkali dapat kutafsirkan bahwa